Konsultasi Syariah. Hukum merahasiakan pernikahan. Pertanyaan, bolehkah pernikahan dirahasiakan? Misalnya, nikahnya dilakukan di KUA oleh wali yang sah, ada saksi, tapi masyarakat dan tetangga belum diberitahu karena takut jadi masalah, dan nanti walimahnya menyusul. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kita perlu membedakan antara mengumumkan pernikahan dengan walimah. Inti dari walimah adalah acara makan-makan untuk merayakan kebahagiaan setelah akad nikah. Sementara pengumuman bentuknya pemberitahuan kepada masyarakat akan adanya pernikahan. Dalam hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Umumkanlah nikah." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Su'aib al-Arnaut. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan mengumumkan pernikahan. Pertama, batasan mengumumkan pernikahan adalah menghadirkan saksi dalam pernikahan. Artinya, selama dalam pernikahan telah dihadirkan dua saksi, maka sudah dianggap mengumumkan pernikahan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Setelah Ibnu Hibban membawakan hadis pengumuman nikah di atas, beliau mengatakan, "Guruku radhiyallahu anhu mengatakan, makna hadis umumkan pernikahan dengan menghadirkan dua saksi yang adil." Sahih Ibnu Hibban. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak ada nikah kecuali melalui wali dan ada dua saksi yang adil." Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Hanya saja para ulama menekankan agar pernikahan tetap diramaikan. Tidak sebatas ada saksi, tapi infonya juga disebarkan ke masyarakat. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang melakukan akad nikah, ada wali dan dua saksi, lalu mereka merahasiakannya atau sepakat untuk merahasiakannya, maka hukumnya makruh meskipun nikahnya sah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Mundhir. Di antara sahabat yang membenci nikah siri adalah Umar radhiyallahu anhu, Urwah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Asy-Sya'bi, dan Nafi' Al-Mughni. Kedua, bentuk pengumuman pernikahan adalah dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang adanya pernikahan atau at-tashhir, tidak cukup dengan kehadiran dua saksi. Ini merupakan pendapat Malikiyah, Ahmad dalam salah satu riwayat, Abu Bakar Abdul Aziz, dan yang lainnya. Setelah Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat di atas, beliau mengatakan, sementara Abu Bakar Abdul Aziz mengatakan nikahnya batal. Ada riwayat dari Imam Ahmad, beliau ditanya, jika orang menikah, apakah cukup dengan wali dan dua saksi? Jawaban beliau, belum cukup sampai diumumkan. Dan ini pendapat Imam Malik, Al-Mughni. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika semua yang terlibat dalam akad nikah sepakat untuk merahasiakan nikah, maka statusnya batal menurut sebagian ulama, seperti Malikiyah dan yang sepaham dengan mereka. Fatwa Syabakah Islamiyah. Kami sangat menekankan agar setiap pernikahan diumumkan, minimal kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Karena ini menyangkut masalah kehormatan. Ketika itu dirahasiakan, bisa jadi akan menimbulkan buruk sangka di tengah masyarakat karena dia berduaan dengan lawan jenis yang belum pernah mereka kenal. Demikian, Allahu a'lam.